Konsultasi Syariah. Cara mendapat syafaat Nabi. Pertanyaan, benarkah menjawab adzan bisa mendapatkan syafaat Nabi? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu di antara amal yang dijanjikan bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin, lalu bacalah selawatlah untukku. Karena barang siapa yang berselawat untukku, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mendengarkan adzan lalu dia membaca, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah, was-salatil qa'imah, آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Maka halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Catatan, dalam hadis di atas, doa setelah adzan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan rangkaian amal 1. Menjawab adzan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin. 2. Membaca solawat setelah menjawab adzan. 3. Membaca doa setelah adzan termasuk di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat ringan berpahala besar, selayaknya untuk kita rutinkan. Demikian, Allahu a'lam.